وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد وبركاته. لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita sekalian di salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga saja saya dan Anda sekalian ini betul-betul dimuliakan oleh Allah. Akramani wa akramakumullah. Alhamdulillah, dua hari ini kita berturut-turut membahas mengenai adab. Yang kemarin saya dan Anda telah membahas adab Islam dan penguasa, rakyat dengan penguasa, istri terhadap suami, makmum terhadap imamnya, dan lain-lain. Hari ini saya dan Anda adab masjid. Nomor yang 21 adabnya ini kelanjutan yang kemarin, ya ini season yang kedua, yaitu menggantungkan jam lonceng di masjid yang ada bunyinya. Jadi kalau tidak ada bunyinya dimatikan tidak apa-apa. Dan ini tidak boleh diletakkan di rumah maupun di masjid. Di rumah saja tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ini menyerupai Nasrani. Loncengnya itu kan ada itu ya. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena itu. Rawahul Abu Dawud dan Tirmidzi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Maka hanyalah deringnya itu tidak perlu ditekan, tidak perlu dimunculkan, ya. Lalu demikian pula kadangkala, mohon maaf, ini HP-nya bunyi takbir loh, ya, azan itu ya sudah tidak diperkenankan. Jam-jam tertentu bunyi. Nah, kalau Anda silent waktu memasuki masjid tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau Anda sudah di masjid maka tidak boleh mengganggu orang yang lainnya yang sedang membaca Quran dan beribadah. Itu tidak boleh diganggu, ya. Walaupun dengan bacaan suara tak. Jadi hati-hati itu kalau kalau suara HP berbunyi takbir di masjid, kalau di luar nggak masalah ya? Ya nggak masalah, hanya saja itu tadi, gitu ya. Yang beratnya itu tadi. Di antaranya apa? Membaca bacaan yang dikeraskan juga nggak boleh sampai terdengar jamaahnya cukup dirinya sendiri. Itu masih terdengar ya. Nah, itu tidak boleh karena mengganggu kawannya. Iya, kalau kawannya itu bacaannya sama, subhana rabbil azim. Ya, kalau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma azim. Begitu Allahumma azim, ya apa keliru kan? Jadinya bawa. Ya, nah, jadi ke bawah. Kalau kalian gedok itu gimana? Tambah kan rata-rata menjadi iya. Cuma terutama ya kan ya, nanti ketemu itu nanti ada di sini ya. Nanti kita ketemu dan sudah ada dalam risalah kita ya pakai bedung itu sudah saya kalau itu kalau dan koma itu kan ada itu ada tidak boleh sama sekali ya. Kemudian melintas di dalam masjid tanpa melakukan salat tahiyatul masjid itu ada di dalam silsilah As-Sahihah, nomor hadisnya 1001 ada ya, itu yang diambil oleh Al-Albani di dalam hadis rawahul At-Tabrani, oleh Al-Albani diambil dari At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir ya, hadis nomor 2 juz 3 halaman 194 ya, nomor 2 hadis yang diambilnya itu. Iya Pak. Iya. Berapa salam kita balik lagi? Itu tidak perlu atau masih perlu lagi ya? Masih perlu. Masih perlu sama dengan mengucapkan salam terhalang dengan dinding. Apa dinding? Ya. Jadi seperti itu. Sunnah ya, hukumnya sunnah. Tetapi jangan ditinggalkan. Kalau Anda tidak melakukannya tidak apa, tapi jangan diingkari maksudnya ya. Jangan diingkari. Boleh. Anda tidak sholat tidak apa-apa, wong sunnah. Akan tetapi jangan diingkari. Kalau sudah diingkari, maka masuk nifaq. Gitu ya, walaupun Anda tidak mengerjakannya tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, tetapi sunnahnya itu adalah mengerjakan. Kalau mas kayak seperti Masjid Al-Muhajirin itu kan ada pintu sebelah sana, pintu sebelah sini. Iya. Itu orang-orang kan untuk memotong jalur kan lewat masjid itu. Iya. Jadi larang-larang begitu. Ya maka apa hadis di antaranya? Ya, dikatakan di kanan An Abdullah ibn Mas'udin qala Ola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min asratis sa'ah, ya, sebahagian dari tanda-tanda hari kiamat, hari sa'ah. Ayyamur rajulu, yaitu seseorang yang melintas, rajulu itu laki-laki ya, kan biasanya yang masing-masing itu laki-laki, ar-rajulu, ya, seseorang itu melintas, fil masjid di dalam masjid melintas bukan ila tetapi kata fil masjid di dalam masjid melintas dia. Kalau Anda di sini saja melintas di apa kok kalau Anda sudah masuk di sini yang naikkan ini sunnahnya begini ya la yusolli tidak mengerjakan sholat fihi di dalamnya rakaataini dua rakaat. Itu salah satu adalah tanda-tanda kiamat. Nanti kelak orang sudah tidak lagi menghiraukan, tidak menghormati masjid. Jadi sesekali Anda itu, kalau sudah di sini, sholatnya di sini, jangan di sana loh ya. Karena melintasnya di dalam ini, yang dianggap musola itu yang naik. Nah, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu tanda kiamat. Itu rawahul Ibnu Huzaimah, nomor hadisnya 1326. Di dalam silsilah al-hadis as-sahihah, nomor hadisnya 649. Ya. Nah. Terus ada keyakinan. Nah ini itu itikot. Ini susah kalau itikot sudah. Keyakinan bahwa menyelenggarakan pesta di masjid itu adalah sunnah. Tidak boleh berkeyakinan demikian. Hukumnya mubah, bukan sunnah. Jadi Anda mengadakan akad nikah di masjid, mubah, bukan sunnah. Ya, nikahnya itu sunnah, akad nikahnya yang di masjid, tempatnya yang di masjid, itu yang mubah. Bukan sunnah. Ya, mubah itu apa? Boleh, jaiz, tidak sunnah, tidak makruh, boleh. Sama dengan makan dan minum, boleh. Tidak ada apa-apa. Tidak berpahala. Tidak ada pahala, sama sekali tidak ada berpahala. Berpahalanya apa? Akad nikahnya tok. Ya, di masjidnya tidak. Hukumnya mubah. Ada lagi kebid'ahan. Ada. Apa? Menutup masjid setelah sholat. Iya benar. Ya tak? Masjid-masjid ditutupi. Ya tak? Lampunya dimatikan. Ya kan? Kasih lampu sedikit, tidak apa-apa. Kalau siang kan apa? Apa? Siang kan serang. Ya bukan, kalau siang beda kalau siang. Ya, tetapi tidak boleh ditutup. Terbuka. Kan ada yang dikunci dari dalam itu ya. Nggak boleh. Khawatir ada yang hilang. Padahal masjid bukan tempat untuk orang mencuri. Kalau ada yang mencuri, tandanya ada yang haram dari masjid itu. Wis biarno. Kok tuku meneh. Ya. Tanda makanya ada yang hilang tidak diperkenankan mengumumkan di masjid. Hilang ya sudah. Waduh, tempat saya hilang, tolong diumumkan. Dompet saya hilang atas nama ini. Tidak usah. Sampai dari apa ini? Ya. Ini termasuk adalah bid'ah. Ya. Yaitu menutup masjid pada sholat. Kemudian membuat mihrab di masjid ini masih menjadi pertentangan hingga sekarang oleh ahlul ilmi, maka saya dan Anda tidak perlu memperunci. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak mengadakan mihrab. Jadi Masjid Nabawi itu tidak ada mihrabnya. Semua yang ada mihrabnya itu hanya gereja. Dan saya serta Anda ini adalah mencontoh gereja. Buktinya apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Anda sudah kalau umrah mengenal Masjid Qiblatain, ya kan? Masih ke sana biasanya diajak ke sana Qiblatain. Di mana tidak ada mikrobnya. Ketika ada perpindahan, ya, ketika ada perpindahan apa namanya? Kiblat surat 2 ayat 144 sampai 152 maka berubah kiblatnya. Seandainya ada mikrob, imamnya terus kemana? Ceduk, ya tak? Ceduk di situ. Ceduk di situ kan? Nah, ini. Ya, padahal itu 180 derajat balik begini dan bukan tinggal balik saja badannya loh ya. Tidak, tetapi imamnya tetap jalan, muter. Ya tanpa menggugurkan sholatnya, tanpa membatalkan sholatnya, bagaimana? Mumum ini kok pas sholat ya, mumumnya. Gitu. Iya, pada waktu subuh, waktu sekarang sholat sudah dapat satu rakaat ya. Sesungguhnya semalam telah turun ayat pemindahan kiblat. Waduh, ke arah belakang kalian mau kok berubah imamnya. Kalau kita, tolak-tolak dulu, padahal enggak, langsung. Siapa yang ngomong itu? Dan langsung dipercaya. Bagaimana? Kalau ada mikrobnya, bagaimana imamnya ini? Mundur. Ya, nah ini jadi sampai sekarang masih menjadi polemik, gitu ya, masih menjadi polemik. Saya dan Anda tidak terlalu tidak perlu mengklaim terlalu ini. Nah, hanya saja secara awam, ya, secara akal. Perpindahan itu tentu tidak akan bisa terjadi manakala ada mihrab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyelisihi kaum sebelumnya. Man tasabbaha bi kaumin fa huwa minhum. Gitu ya. Bisa kalau ya. Mengumumkan ada kajian di masjid itu tidak, tidak boleh sama sih. Walaupun itu untuk pemindahan masjid. Iya, tidak perlu. Cukup diketahui. Artinya enggak ada pengumuman. Tidak. Jadi itu sampai Saudi, masa ada pengumuman? Bikin aja sendiri-sendiri kan ya. Ada kursinya sendiri-sendiri sudah. Ya, datang sendiri ya. Termasuk Ustadz Firanda baru di sana itu duduk begitu sudah bahasa Indonesia dia. Ya enggak tahu orang-orang Indonesia ya. Kalau kebetulan ada orang Arab Ya, sudah mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Ada lagi India, India. Oh, iya. Ya, sana sebuti. Jadi tinggal milih dengan bahasa Urdunya. Ya, yang ikut adalah India, Pakistan, Bangladesh ya, sekitar. Lalu meninggikan mimbar lebih dari tiga tingkatan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mimbarnya hanya tiga. Tiga saja seperti ini yang saya duduk ini, ya tiga saja. Lalu kalau Anda diraudhah kan ada mimbar yang tinggi itu ya, diraudhah kan ada mimbar yang tinggi itu berapa? Depan. Itu bukan mimbar ya, itu tempatnya azan. Dulu kan nggak ada mik, ya itu pakai azan. Yang panjang yang tinggi gitu ya, nah itu azan. Mikrobnya yang bagaimana ada dari marmer yang cekungan gini. Ya, itu mikrobnya. Sebagai sutroh. Iya, sutroh. Sebagai sutrohnya imam. Itu di sana. Jadi imamnya sholatnya di raudhah. Ya, di raudhah. Ya. Lalu kemudian membangun menara. Ya, membangun menara ini juga merupakan bagian dari orang Majusi. Disebutnya manaroh. Ya, tempat meninggikan api. Jadi, para penyembah api itu pakai itu. Ya. Jadi, pakai itu. Ya. Makanya kemudian ini menjadi pertanyaan juga, masih menjadi polemik, gitu ya. Jadi kawan-kawannya sebagian memperkenankan, tetapi sebahagian juga tidak memperkenankan, gitu ya. Karena itu tadi mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu alasannya. Yang berat itu apa? Nomor 29, meminta-minta di masjid. Masjidil Haram itu masih ada banyak pengemis ya. Nah, itu kalau ada askarnya dihantam itu. Enggak boleh orang minta-minta di masjid. Kalau di Indonesia ini di luarnya sudah ada banyak pengemis ya. Nah, yang berat itu yang nomor 30. Merokok di area masjid. Apakah itu di WC-nya, di tempat wudhunya, di pintu masjidnya, di kamar imamnya, di masjid, di spodo, semuanya di area masjid. Merokok. Ya itu sampai 33, nomor 29, nomor 30 sampai 33. Haram, masuk haram. Gitu ya. Dalilnya mana? Surat 9 ayat 29. Ada lagi di dalam surat Al-Baqarah, gitu ya. Jadi jangan membunuh dirimu, begitu ya. 29 surat 4 ayat 29. Iya, surat 4 ayat 29. Lalu hiasan di masjid, kan banyak hiasan-hiasan ya, tidak perlu itu, hiasan di masjid itu tidak perlu. Makruh, muharrama, kan mohon maaf ini kubahnya ditulisilah itu, apa itu di Madinah, di Nabawi kan banyak tulisan-tulisan segala macam, itu mau dihancurkan tetapi tidak boleh. Itu dinasti yang sebelum-sebelumnya di mana mereka mengagungkan kubur. Kalau Anda tahu Baqi, sampai sekarang ini masih ada sisa-sisanya di Baqi. Itu mendirikan apa? Kubah-kubah. Ini makamnya Abu Bakar, ini makamnya Aisyah, ditinggikan, dikasih itu. Dulu, sampai sekarang ada bekasnya. Pilar-pilarnya itu ada masih. Nah itu diratakan. Bahkan makamnya Rasul itu hampir-hampir dibongkar untuk dipindahkan pada saat itu, tetapi OKI, organisasi Islam ya, itu apa tuh teriak dulu. Kalau Anda masuk ke makamnya Rasul itu ditinggikan. Padahal Rasul mengatakan untuk meratakan, ya kan? Oleh Sultan Maimun, ya, itu ditinggikan, sengaja ditinggikan, dikasih marmer segala macam supaya apa? Tidak diambilin tanahnya. Jadi disakralkan dulu. Tiga makam itu dikerowoi sama orang-orang. Ya, wah itu kemudian Muhammad bin Sa'ud sama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi memerangi itu tahun 700-an. Ya, tahun 700-an. Karena sudah orang-orang sudah kuburion yang disebut dengan Jahmiyah. Jadi menganggap bahwa orang yang dikubur itu bisa memberikan berkah manfaat kepada yang hidup. Kalau yang hidup mendoakan, maka mereka yang wafat ini akan mendoakan yang itu Jahmiyah. Masih ada karomah-karomahnya, itu faham Jahmiyah. Walaupun mohon maaf ini dimasukkan kepada kitab fikih Asy-Syafi'iyah. Saya tidak tahu siapa yang boleh dibilang, tapi di sana tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak difahamkan beda. Tapi pendapat yang ada. Bahkan meninggikan kubur, kalau itu kuburnya aulia boleh katanya begitu di dalam. Padahal Rasul sendiri yang jadi Rasul sudah tidak dianggap lagi. Makanya surat 2 ayat 59, orang yang zalim itu mengganti perintah dengan sesuatu perintah yang tidak diperintahkan. Maka kecelakalah. Nah itu, maka sampai sekarang. Ya. Jadi berat sekali. Orang yang tafakur di masjid dengan orang yang tafakur di kuburan, banyakan tafakur di kuburan. Dalilnya mana, gimana itu kurang tahu saya. Hanya ajaran Syiah itu iya, tapi dikata mau dikatakan Syiah enggak mau. Ya, kenapa dia masih mengandung apa aura positif? Alasannya begitu ya. Energi positif. Waduh, orang yang supranatural. Ya. Maka ada dalil yang menyatakan ya di dalam silsilah al-hadis as-sahihah nomor hadisnya 1351 an Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila zahraftum kalian telah merofak meninggikan yaitu menghias zuhruf perhiasan zahraftum kalian itu memperindah menghiasi masajidakum masjid-masjid kalian masjid-masjid kalian ya fahallaitum dan memperindah wasahifakum mushaf-mushaf kalian. Mushaf-mushaf, teman-teman, Qur'annya kan diperindah kan? Ini mushafnya Banten. Ini mushafnya Surabaya. Ini mushafnya apa itu? Siliwangi. Jawa Barat. Ada sendiri. Ini mushafnya Palembang. Palembang. Al-Banjari, Banjar. Ya, itu banyak mushafnya. Diperindah dua, padahal isinya sama. Maka yang demikian ini apa jawab Rasulullah? Fattamaru alaikum. Maka kehancuran akan menimpa kalian. Ya. Di dalam Imam Ahmad Abu Dawud ya dari Anas bin Malik Abu Dawud nomor hadisnya 449. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah, tidak tegak hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat. Hatta sampai Yatabahan nasu fil masajid. Manusia itu bermegah-megah di dalam membangun masjid. Masjid At-Taqwa habisnya 7 miliar misalkan begitu. Ya dong, bermegah-megah. Oh sana saya bangun itu kawan-kawan. Alhamdulillah 7 miliar. Oh sana di tempat saya blok di sana 2 miliar. Alhamdulillah. Bermegah-megah. Tetapi isinya jauh dari zina. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sederhana saja. Bangun masjid itu sederhana saja. Ya. Itu sudah demikian itu. Ini sudah sunatullah, ini bahkan terjadi, enggak bisa dihindari ini ya. Bukan sunatullah. Ya. Ini sudah ketetapannya Allah, bukan sunatullah. Ya, ketetapannya Allah, bahkan nanti manusia itu semakin menjauh, tetapi dengan cara apa? Membuat kerusakan di dalam agama, tetapi seolah-olah mereka berbuat kebaikan. Surat 2 ayat 11 dan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Qalu inna inna nahnu muslihu. Apabila dikatakan mereka janganlah berbuat kerusakan, mereka mengatakan sesungguhnya kami berbuat kebaikan. Padahal sudah dinyatakan oleh Allah, kamu bukan berbuat kebaikan, justru kamu meruntuhkan. Pada ayat 12 yang demikian dikatakan oleh Allah. Di sanggahan manusia yang mengatakan dia justru berbuat kebaikan, disanggah langsung oleh Allah pada ayat 12. Itu. Iya, orang munafik, golongannya orang munafik. Tukminu nabi ba'din wa yukaffiran bi ba'din. Kalau Anda dan saya, mohon maaf ini, debat sama orang khairul Islam, ya, akan tunduk. Mereka ngakui zakat. Tapi kalau debat sama orang munafik, waduh, bahkan dia lebih tahu dulu dalilnya, walaupun dua tahun setua belas, walaupun mengartikannya ngawur setua belas saja. Susah. Ya, susah. Buku kita saja, Islam dan Penguasa, ketika sudah ditebarkan di daerah, sudah banyak yang mengkantor. Hal di sini tidak demikian. Ada hal di lain. Sinyal. Atau ngarang mau buku sini, terkantornya sesama buku, ya kan? Gitu. Kalau berdebat kan nggak boleh. Ayo debat lewat buku, ayo. Taklah Benny. Kita mau mana nanti saya jelaskan dengan anu, dengan lurus, dengan hanif. Kebanyakan mereka salah menempatkan dalil, ngawur dari ini. Kenapa saya berani demikian? Karena jaminannya Quran surat 9 ayat 33. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuhirahu ala din. Untuk dimenangkan. Nek sudah pegang dalil mesti dimenangkan. Yang sahih lo ya, dimenangkan. Atas semua pemahaman agama. Walau karihal musyriku. Di ayat yang lain, waqafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Itu kenapa masjid tidak boleh dihias, karena masjid Nabi itu juga tidak dihiasi dulunya, biasa-biasa saja. Kalau ada hiasan, orang kemudian memandangnya kepada hiasan. Coba Anda ke masjid kubah emas, orang mengagumi. Sampai orang sholat pun kadang-kadang masih mendongak, orang lihat atas. Ya ukirannya, ya segala macam. Tembok, ya setannya itu loh ya. Jangan kan gitu, ini temboknya dikasih keramik. Mohon maaf ini, ya kan? pandangannya sampai di belakang gitu ya. Begitu masih. Ya kan ada pantulan kan? Setannya begitu melihat itu sifat sholat Nabi. Maka sesiapa saja yang tidak tertuju pada tempatnya sujud atau pada saat tahiyat itu melihat tangan telunjuknya, maka itu semuanya curian setan. Pengen, oh namanya. Jangan-jangan kita sudah tahu sarungnya Wadimor, masih taruh di bawah sudah ditulis lagi Wadimor. Iya tak? Ya, oke. Bukan makro, haram. Sama dia itu baliknya gitu. Maka no, mendirikan masjid itu mohon maaf loh yo, ada tata cara, wis sederhana saja lah, ya sederhana, wis betul-betul sederhana. Ya, lalu yang kedua adalah Nabi sendiri yang melarang menghias masjid. Nabi sendiri, Rasulullah Muhammad tadi berdasarkan hadis tadi, ya. Lalu kemudian dengan keindahan masjid itu melalaikan orang yang sholat, mengacaukan hati orang yang beribadah. Ya, makanya mohon masjid ada di Malang itu Masjid Tiban, ya kan? Orang lalu lalang cuma apa? Memandangi doang, sholat, ya sederhana. Bisa khusyuk dari mana? Bisa khusyuk, jaminannya dalil. Bukan jaminannya kiai loh ya. Jaminannya dalil. Tidak bisa khusyuk, dijamin tidak bisa khusyuk. Iya, ada hiasan-hiasan tidak dijamin berdasarkan hadis ini. Walaupun itu tulisannya enggak ilah. Walaupun kaya apapun sudah. Apalagi pasang keramik model ya kan? Yes. Oh, kita datang ke sana berduyun-duyun ya kan? Untuk melihat keindahannya katanya masjid tiban-tiban ketiban apa? Ya, enggak. Jadi sederhana. Jadi Islam itu hatinya juga sederhana, enggak pakai yang aneh-aneh. Ya. Boros aja ya. Yang keempat yang berat adalah dana yang dikumpulkan para pengurus masjid itu adalah wakaf yang tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk kemaslahatan syar'i bagi masjid. Seperti membangun, memperbaiki, beli permadani dan yang lainnya. Sementara itu bukan merupakan kemaslahatan syar'iyah, bahkan diharamkan kan hadis yang tadi. Kalau tidak diharamkan maka minimal dimakruhkan. Itu kalau tidak mau diharamkan ya dimakruhkan. Makruh itu disuruh meninggalkan. Wong subhat saja disuruh meninggalkan. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan lalu dijawab itu ya. Seorang yang ada yang bertanya, saya adalah seorang pengurus masjid, kami para pengurus telah dana di jamaah untuk mengecat masjid bagian dalamnya. Sekarang masjid sudah terhias. Ya, sebelumnya kami tidak tahu hukum menghias masjid padahal kami telah membelanjakan 5.000 pound. Ya. Sekarang kami sudah mengetahui hukumnya, lantas apa yang harus kami lakukan? Wis kadung ini ya. Wis kadung. Lalu bagaimana? Ya. Pertama, menghapus hiasan-hiasan yang ada di dalam masjid dan mengubah warna dindingnya menjadi satu warna yang tidak melalaikan orang-orang yang sholat. Termasuk permadaninya ini polos saja. Wah, gampang. Abang bawa saja tangan sekarang ya, mesti Wong Rasul saja tidak bisa khusyuk gara-gara bawa di depannya itu ada hambal yang bergambar. Lalu kita merasa sudah khusyuk, kalau gitu pinteran kita ya daripada Rasul. Na'udzubillah, zumba na'udzubillah kita. Wong Rasul sholatnya pasti diterima, kita belum tentu. Ya, nah ini Termasuk mohon maaf ya, catnya masjid itu menandakan ciri khas suatu organisasi tertentu di dalam Islam saja diharamkan. Ya, misalnya biru miliknya ini gitu ya, wah suruh ganti berdasarkan hadis ini. Ya. Lalu yang kedua, dana yang telah dikeluarkan untuk penghiasan itu semuanya harus ditanggung oleh pengurus masjid. Harus dikembalikan sebagai uangnya masjid. Patungan. Ya. Untuk dikembalikan kepada kasnya masjid. Jadi jangan enak-enak lo ya. Jadi pengurus masjid itu sampai nojo itu 90 kesalahan di dalam masjid. Ya, ini nomor 34. Lalu memberitahukan kepada jamaah bahwa perbuatan ini tidak disyariatkan, kan berat. Dalilnya mana? Surat 2 ayat 160. Surat 2 ayat 160. Bertaubat, membuat perbaikan dan menjelaskan. Ya, dan menjelaskan, pakai menjelaskan ini kepada jamaah. Jadi wajib menjelaskan. Jangan enak-enak lho ya. Wajib ini. Nah, gimana pertanggung jawaban Anda? Ayo. Rata-rata panitianya juga ikut menikmati apa? Labanya. Kan gitu, ya. Mumpung uangnya masyarakat. Ada dua. Cepat istighfar dan taubat menyesal akan keberaniannya menghiasi masjid. Ya, nah ini. Yang ke-35 adalah mengubur, ya, karena disepuhkan, dianggap sepuh, mengubur seseorang itu di dalam masjid sebagaimana yang terjadi di Bubutan Surabaya. Ya. Syekh Sedo Masjid ada di Bubutan, atau Anda ke Gunung Kawi, ya. Syekh apa itu Syekh Gunung Kawi atau dikenal dengan Mbah Jugo Sunan Gunung Kawi dengan santrinya yang Sujono, salah seorang laskar daripada Pangeran, makamnya di masjid, di dalam masjid. Ya. Lah, Masjid Nabawi itu bagaimana? Ingat, Masjid Nabawi itu mau dipindah dulu. Apa itu? Makamnya mau dipindah, tetapi tidak diperkenankan, caranya dikumpul supaya orang tidak lagi masuk di area itu. Sampai sekarang kan di Jakarta tidak bisa masuk orang. Tidak boleh sama sekali. Coba lewat pagar. Dihantam sampai. Ya? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun masjid di atas kuburan. Kalau kuburannya ada dulu, makanya disisakan. Kalau sampai wakaf kuburan, enggak boleh ada masjidnya lo yo. Kuburan ya kuburan, nanti kan kepotong lagi, ya kan? Enggak usah. Is kuburan ya kuburan, masjid ya masjid, itu saja. Alasannya orang dulu apa? Biar orang-orang yang sholat itu mendoakan yang mati. Wadah di mana tempat saja sudah sampai. Hadisnya adalah di dalam Muslim, nomor hadisnya 513. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, "Inna sesungguhnya man sesiapa saja kana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Kanu adalah mereka yattakhizuna kubura anbiya'ihim." Ya, mereka itu menjadikan kubur para nabi wasalihihim dan orang-orang soleh di antara mereka itu masajidan sebagai masjid tempat ibadah. Jadi masjid itu artinya tempat ibadah. Ala ingatlah, fala maka janganlah kalian tatahiru mengambil menjadikan al-kuburo kubur, kuburan. Masjid sebagai masjid. ini sesungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, anhakum, telah melarang kalian. Loh, anzalik, dari yang demikian itu. Jadi Rasul yang melarang. Tetapi di dalam fikih Asy-Syafi'iyah dituliskan enggak apa-apa. Justru itu merupakan syiar Islam. Begitu, Cik. Jadi sabda Nabi ini dikalahkan sama pendapat yang aku ulama. Kan aneh. Padahal saya dan Anda wajib mengikuti Allah dan Rasulnya, surat 3 ayat 31 dan 32. Surat 4 ayat 80. Itu sudah jelas. Makanya mohon maaf ya, negeri kita yang mayoritas Islam terbesar sampai sekarang tidak bisa selesai dari masalah. Wes gaya apapun, tidak bisa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Rawahul Ahmad, ya, nomor hadisnya 1599. Akhriju Yahuda ahlil Hijazi. Kalian usir orang Yahudi dari Hijaz. Wa ahlil Najran. Najran. Dan dari Najran. Min Jazirah Arab. Dari seluruh jazirah Arab yang berada di dalam jazirah. Kalian usir orang Yahudi. Ya. Lalu kemudian apa? Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna, bahwasanya syirarana, seburuk-buruknya manusia, alladzina, adalah orang-orang yang attakhadhu, menjadikan kubur-kuburan itu, ambiyaihi, dari para nabi-nabi mereka itu, masajid, tempat ibadah. Ya. Nek yai dikasih ini, ditutupi kupingnya. Ya betul, ini saya kan dulu juga begitu. Jadi ditutupi telinga saya, tidak demikian. Oh, ini dalam rangka syiar deh, ya. Wali Songo je. Begitu. Ya. Kemudian Syaikhul Islam menyatakan diharamkan memberi lampu di kubur. Dan, ya, membuat masjid di atasnya dan wajib melenyapkannya. Itu ya. Lalu bagaimana hukum orang yang sholat di masjid yang terdapat kuburannya? Maka ada tiga keadaan. Yang pertama, sengaja berniat untuk sholat di dalam masjid itu untuk tabarruk kepada orang yang telah wafat di situ. Maka hukumnya ini sudah sesat, diharamkan. Kedua, dia sholat di situ tetapi tanpa ada niatan untuk tabarruk, mencari keberkahan dari kuburan di situ. Maka ini hukumnya makruh. Ya, makruh. Makruh itu jangan punya pikiran, dilaksanakan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Keliru kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilaksanakan berdosa, tetapi dosanya tidak sebesar yang haram. Begitu loh, makro. Ya, sama dengan sunnah. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, salah. Jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan juga berdosa. Tetapi dosanya tidak sebesar yang makruh. Harus menghidupkan sesekali, tapi tanpa itu. Ya. Lalu yang ketiga, masjid yang terdapat di kuburannya dan ia tidak tahu kalau di situ ada kuburannya, dan ini dimakfukan, tetapi makfunya tetap dimakruhkan. Oh, enggak tahu, Jen. Begitu tahu, astagfirullahaladzim, tahu gitu saya enggak sholat di situ. Ya, enggak apa-apa, kan? Maafku. Tetap dimakruhkan. Lalu, pasang sajadah di dalam masjid. Supaya, bahwa itu tempatnya dia. Ya, ini tempatnya Ustadz Budi pakai sajadah. Sajadah ini khas. Ya, kan? Misalkan begitu. Enggak boleh. Menghususkan tempat. Iya, ini khusus tempat saya. Enggak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Lalu bagi mereka yang datang ke masjid dengan aroma bau busuk seperti bawang putih, bawang merah habis makan begitu, wis salat di rumah atau nanti ketika sudah bubaran salat, wis salat. Kan masuk masjid itu sudah termasuk salat berjamaah kan? Maka jangan sama-sama orang. Apalagi dia babi, mungkin tak boleh, ya, habis makan peti, ya, ya, tidak diperkenankan. Dalilnya ada, ya, di dalam Sahih Bukhari nomor hadisnya 856 dan Muslim 562, Muslim 564, Muslim 567, semuanya ada di situ. Kalau ini datang cuma ada juga yang dia tidak makan bawang, tapi ya enggak apa-apa nek itu wesan pokoknya makan bawang syarat makan bawang mungkin karena sakit gigi ya bawaan bisa apa piora enak ya ya makanya kemudian ditutupi ya mama hukumnya makan oh ya itu saya sama enggak rokok saya makannya itu ya maka enggak tetap sebaiknya dimakruhkan gitu ya lalu melapisi lantai masjid dengan sajadah yang berhias itu tidak boleh ya nah, sudah hadisnya sudah diterangkan mengkapling tempat masjid juga nih ya kemudian tidak sholat di masjid bagi mereka yang dekat dengan masjid sampai di sini dahulu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.